Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu teruji kasihmu, semakin hari ku mengasihimu. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, kau limpahkan rahmatmu baru setiap hari. Takkan habis kasihmu, takkan habis rahmatmu, selalu ada pertolongan bagiku. Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu teruji kasih.